bergandeng tangan, lalu berdansa sambil melukan rasa. Angin berbunyi nada seperti lagu cintaku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil gandengan tangan, hati pelukan diangan syahdu. Awan ikut menari-nari, sambil merayu, lupakan ada waktu. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis yang